حكم فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها، وسرعة الانتقال منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. Ini perlu kita pahami, kita mengerti supaya tahu apa yang harus kita lakukan setelah selesai kita melakukan sholat. Apakah yang kita lakukan selama ini memang sesuai dengan tuntunan atau tidak? Pasal tentang apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu selesai melakukan sholat, yakni assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baik, apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang? Baik, zikir besar-besar, dibimbing, dipimpin oleh imam berzikir, kemudian imam berdoa, dan diaminkan oleh makmum. Apakah demikian? Kemudian model duduknya imam seusai melakukan sholat, bagaimana modelnya? Baik, apa yang disyariatkan oleh beliau untuk umat ini dari zikir-zikir dan bacaan setelahnya? Baik, qala rahimahullahu ta'ala, kana idza sallama istaghfara salatan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salam dari salatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang kita justru mendengar alhamdulillah. Kan demikian. Ada di antara masjid-masjid kalau selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Baik. Lah, justru kita disuruh istighfar. Kenapa? Baik. Kenapa justru selesai kita beribadah diperintahkan untuk beristighfar? Karena walaupun bagaimana hebatnya kita dalam beribadah, kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Baik. Pikiran kita masih kemana-mana. Padahal kita sholat. Padahal kita katanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu disyariatkan kita untuk istighfar, istighfar. Kita tidak tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Kurang. Baik. Bukan alhamdulillah yang disyariatkan untuk kita ucapkan selesai kita melakukan ibadah, bukan cuma sholat saja. Baik. Setelah istighfar, baik, beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walam yamkus mustaqbil al-qiblah illa miqdara ma yaqulu dzalika. Beliau tidak duduk menghadap kiblat usai melakukan salat kecuali hanya sekadar beliau mengucapkan ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian balik menghadap makmum. Barakallahu fikum. Menghadap makmum. Bal yusri'ul intiqal ila al ma'mumin. Bahkan beliau langsung setelah menyebutkan zikir tadi langsung menghadap ke makmum, bukan menghadap ke kiblat. Wa kana yanfadil ayyaminihi wa yasarihi. Beliau balik dari mengarah ke makmum, terkadang lewat kanannya atau lewat kirinya, terserah. Barakallahu fikum. Yang jelas menghadap ke kiblat, mau balik lewat kanannya atau balik lewat kirinya. Terserah mana yang mudah. Qala Ibnu Mas'ud raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran yanfariqu an yasarihi. Berkata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak beliau yang fariqu, balik menghadap dari arah kiblat menghadap ke makmum dengan kirinya. Baik. Arah kiri kemudian berbalik. Baik. Misalnya kalau begini. Kalau anak begini berarti arah kiri, barakallahu fikum. Kalau anak kesana berarti arah kanan. Saya pakai untuk membalik badan mengarah ke makmum. Baik. Wa qala Anas aktsaru ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasharifu 'an yaminihi. Baik. Berkata Anas, justru aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya berbalik dari arah kiblat menuju makmum dari melalui arah kanannya. Wal awwal fi sahihain wa tsani fi Muslim. Yang pertama hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaihi. Faham barakallakum. Dan yang kedua adalah riwayat Muslim. Riwayat Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ibnu Mas'ud muttafaqun alaihi. Boleh ini, boleh itu. Waqala Abdullah bin Amr ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfatilu ayyaminihi wa yasarihi bis-shalah. Berkata Allah bin Umar Amr afwan Abdullah bin Amr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik menuju makmum an yaminihi wa yasarihi. Beliau berbalik melalui arah kanannya atau arah kirinya. Thumma kana yuqbilu 'anil ma'mumin biwajhihi wa la yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyah. Thumma kana yuqbilu 'ala al-ma'mumin biwajhihi, kemudian beliau menghadap ke makmum dengan wajahnya. Tidak mengkhususkan satu arah tanpa arah yang lainnya. Baik, artinya terus-menerus begitu. Assalamualaikum. Bukan ada salat fajar jelas tapi musallahu hatta tatlu asy-syams. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau selesai melakukan salat fajar, beliau duduk di tempat salatnya sampai muncul matahari. Baik. Wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Dan beliau mengucapkan selesai beliau melakukan salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima mana'ta lima Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, milik Allah semua kerajaan dan semua pujian milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Allahumma la mani'a lima a'tayta, ya Allah tidak akan ada yang mampu menahan apa yang Engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau Engkau yang menahannya. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan ada manfaatnya orang-orang yang memiliki kekayaan dari Engkau lah kekayaan itu. Wa kana yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyahu, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'u wal hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Baik. Terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah kerajaan dan segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyahu, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lahu ni'mat wa lahu al-fadl, semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, semua keutamaan datangnya dari Allah. Wa lahu sana'ul hasan, dan untuk Allah segala pujian. La ilaha illallah mukhlishina, tidak ada sembahan yang diberhak disembah kecuali Allah. Mukhlishina lahu ad-din, mengikhlaskan agama untuknya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang. Wa dzakara Abu Dawud anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama min as-salati qala Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrafu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati kalau beliau memberi salam dari salatnya, beliau mengatakan Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang telah aku dahulukan, yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku belum lakukan, wa ma asrartu wa ma alantu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan dari dosa dan kesalahan, wa ma asraftu, dan apa yang aku melakukan sesuatu yang berlebihan, wa ma anta alamu bihi minni, dan apa-apa yang kau lebih mengetahui dari aku. Karena boleh jadi kita melakukan sesuatu, kita anggap itu bukan sesuatu yang dosa atau kesalahan, padahal di sisi Allah itu adalah dosa. Antal muqaddimu antal muakhir, engkau lah yang mendahulukan dan engkau pula yang mengakhirkan, la ilaha illa anta. Hadhihi qita'atu min hadits Ali at-tawil, ini adalah potongan dari hadis Ali yang panjang, alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di istiftahihi alaihi salatu wassalam, dalam istiftah beliau, wa ma kana yaquluhu fi ruku'ihi wa sujudihi, dan apa yang beliau ucapkan dalam ruku' dan sujudnya. Wa li Muslim bi lafdhatihi lafdhani, dan adapun diriwayatkan oleh Imam Muslim ada dua lafaz. Pertama, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu baina at-tashahhudi wa at-taslim, wa hadha huwa as-shawab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini baina at-tashahhud wa at-taslim, antara tasyahud dan taslim. Yani setelah tasyahud sebelum salam. Ini. Baik, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Baik. Wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, Allah antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Barakallahu fiik. Dan yang lebih nampak bahwa ucapan ini, doa ini ucapkan sebelum salam. Wasani kana yaquluhu ba'da salam wa la'annahu kana yaquluhu fil mawdi'aini, wallahu a'lam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dari terkadang beliau membaca dari ini di setelah salam, dan boleh jadi biasa dilakukan oleh Rasulullah setelah salam atau sebelum salam. Baik. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Zaid bin Arqam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin. Insyaallah ini yang kita baca tadi. Dari Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Terkadang dibaca di dalam salat sebelum salam, terkadang dibaca setelah salat, setelah salam. Kemudian riwayat oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini di akhir salat beliau, Allahumma rabbana wa rabb kulli syai wa malikahu, ana syahidun annaka ar-rabb wahdaka la syarika lak. Allahumma rabbana, wahai rabb kami, rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, anta syahidun, ana syahidun annaka ar-rabb wahdaka la syarika lak. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabb sendirianmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai, wahai rabb kami dan rabb segala sesuatunya. Ana syahidun anna muhammadan abduka wa rasuluka. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai, wahai rabb kami dan rabb segala sesuatunya. Ana syahidun anna al-ibada kullahum ikhwatun. Saya bersaksi bahwa semua hamba-hamba semuanya bersaudara. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai, wahai rabb kami dan rabb segala sesuatunya. Ij'alni mukhlishan laka wa ahli fi kulli sa'atin min ad-dunya wal akhirah, ya dzal jalali wal ikram. Ij'alni mukhlishan laka wa ahli. Baik. Ya Allah, jadikan aku senantiasa berlaku ikhlas untuk engkau, demikian juga keluargaku, fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah, di setiap saat dunia dan akhirat, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Isma' wastajib, ya Allah, dengarkanlah dan jawablah. Allahu akbar, Allahu akbar, maha besar Allah, maha besar Allah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah nur, ini munawwirus samawat, Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Allahu akbar, al akbar, Allah Maha Besar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Allahu Akbar al-Akbar. Rawahu Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi ini barakallahu fikum dikatakan lemah oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Dhaif Abi Daud. Baik. Wa nadaba ummatahu ila yaqulu fi dubri kulli salah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mendorong umatnya untuk mengucapkan doa ini di akhir salat, subhanallahi salasan wa salatin. Yani subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lafaz tasbih, takbir, tahmid ini dilafadzkan dengan sempurna. Bukan di maraton atau bukan di sprint. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa ini subhanallah? Tidak jelas, Anda tidak bisa berzikir. Anda bisa berzikir ketika Anda melafadzkannya dengan sempurna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan dikejar. Baik. Apalagi pakai apa? Pakai tasbih. Mulutnya diam, tasbihnya jalan terus. Yang berzikir siapa? La haula illa billah. Kita tidak dicontohkan, diberikan contoh dari Rasulullah dalam berzikir memakai tasbih. Yang di 33 kali itu yang biasa dijual-jual para ulama. Enggak, kita hanya diperintahkan untuk menghitung 33 itu dengan apa? Jari jemari kita. Baik. Masbah ini alat untuk bertasbih, tidak ada contohnya. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Walhamdulillah kadzalik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dipercepat bacanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar juga 33 kali. Baik. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini namanya zikir muqayyad. Zikir yang telah ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengatakan, "Oh, kalau terang tambah semakin banyak pahala." Tidak. Allah dan Rasulnya hanya memerintahkan 33 kali, 33 kali, 33 kali. Anda lebih hebat? Barakallahu. Kalau Anda mau melakukannya lebih dari itu, silakan di luar ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Silakan sebanyak mungkin kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, jangan pernah terhenti lisan ini dari berzikir. Sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rasban min dzikrillah." Baik. Agar supaya senantiasa lidahmu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini senantiasa bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu. Baik. Kalau tidak ada bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sulit. Baik. Harus ada pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Aun minallahi Subhanahu wa taala. Baru bisa kita melakukan. Baik. Jadi kalau Rasul mengatakan 33 kali, ya 33 kali. Jangan lebihkan. Baik. Alhamdulillah juga 33 kali. Allahu Akbar juga demikian 33 kali. Dan sempurnanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Cukup 100 kali semuanya. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disuruh melakukannya dengan jumlah yang ditentukan, lakukan sesuai dengan jumlah. Jangan dikurang dan jangan ditambah. Itulah namanya mengikut. Baik. Anda mau lebih dari itu, semangat dan bisa lebih dari itu, silakan di tempatnya. Baik. Mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada padanya keutamaan. Contoh, salat qabliyah al-fajr yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Rakaataini khafifataini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat dua rakaat ringan, ringkas. Beliau hanya membaca Fatihah, kemudian kuliah Al-Kafirun, rakaat pertama, kemudian Al-Fatihah, dan Kulullahu Ahad di rakaat yang kedua. Baik, mana yang lebih bagus? Dia membaca Barakallahu Fikum Al-Fatihah, kemudian Tabarak, baik, Al-Mulk, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, Fatihah, kemudian Nun, Wal-Qalam, Wa-Ma-Yasrun. Mana lebih utama? Lebih utama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan itu, berarti itu yang terbaik. Wala pengen silakan salat malam. Anda bisa lebih panjang dari itu. Satu rakaat Anda bisa membaca satu juz. Silakan. Baik. Ini yang dikatakan ittiba, mengikut dan bukan mengada-ada. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu yang kita lakukan. Kalau beliau membaca bacaan pendek, kita baca bacaan pendek. Kalau beliau melakukan sholat ringkas, kita lakukan sholat ringkas di situ. Masya Allah. Wa bi sifatin ukhra, di sifat yang lain, at-takbiru arba'an wa salasina fatatimu bihil mi'ah. Bentuk takbir, tasbih, tahmid, taib. Yang agak berbeda adalah at-takbir. Takbirnya dijadikan berapa? 34 kali. Paham berlebihan, 34 kali. Selainnya tahmid dengan tasbih 33 kali sehingga cukup semuanya 100 kali. Wa bi sifatin ukhra, sifat yang lain, 25 tasbiha wa mithluha tahmidah wa mithluha takbirah. Wa mithluha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Di sifat dan bentuk yang lainnya. Baik. Juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini bentuk-bentuk ini tidak mengapa untuk kita barakallahu fikum kita ikuti. 25 tasbih. Tasbih 25 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Dan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 25 kali. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar 25 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir juga 25 kali. Jadi cukup berapa? 100 kali. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa bi sifatin ukhra, bentuk yang lainnya, asyru tasbihat wa asyru tahmidat wa asyru takbirat. 10 tasbih dan 10 tahmid dan 10 takbir. Sifat yang lainnya, ihda asyara kama fi sahih Muslim fi ba'di riwayat hadis Abi Hurairah. Baik. 11 baik, sebagaimana hadis Muslim, sebagian riwayat dari hadis Abi Hurairah, yusabbihuna wa yusabbihun wa yahmiduna wa yahmaduna. Baik. Wa yahmiduna wa yukabbiruna dubura kulli salatin 33 11 wa 11 wa 11 fadaka 33 ketujuh barakallahu fikum roh muslim. Terkadang barakallahu fikum beliau melakukan 11 jadi semuanya 33. Walladhi yadhharu fi hadhihi sifat annaha min tasarrufi ba'd ar-ruwati wa tafsirihi. Yang nampak oleh aku, kata Ibnu Qayyim, yang 11 ini sehingga 33 semuanya, ini termasuk barakallahu fikum tasarruf ba'd ar-ruwah, yang dipahami oleh sebagian ahli rawi hadis sehingga dia meriwayatkan seperti yang dia pahami. Lana lafdz hadis karena lafadz hadis yang sungguhnya yusabbihuna wa yahmiduna tayyib wa yukabbiruna dubura kulli salatin 33. Paham? Ini yang waris sesungguhnya. Mereka bertasbih, mereka bertahmid dan mereka bertakbir seusai mereka melakukan salat 33 kali. Maunya Rasulullah setiap kata-kata ini diucapkan 33 kali. Bukan ini semuanya kemudian 33 dibagi 3. Kalau 33 bagi 3 jadi 11. Barakallahu fikum. Cuma 11 dia bertakbir, 11 dia bertahmid, cuma 11 dia berapa? Bertasbih. Ayat qulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Maksudnya Anda mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali. Lian rawi hadis summiya an Abi Shalih, sumai an Abi Shalih as-samman wa bidzalika fasara Abu Shalih qala qulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33. Ini diperjelas oleh rawi yang ternyata tentunya ini adalah penafsirannya. Ditafsirkan oleh Abu Shalih. Qala qulu, dia mengatakan hendaknya kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir hatta yakuna minhunna kulluhunna, sampai semua yang kalian ucapkan itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar jumlah semuanya adalah 33 kali. Tamarakum. Pada walaupun sebenarnya bukan ini yang diinginkan Rasulullah, terus yang lain ya masing-masingnya 33 kali. Wa ma takhsisuhu bi 11, adapun pengkhususan dengan jumlah 11 setiap takbir 11, tahmid 11, tasbih 11. Fala nadira lahu bi syai' min al-adhkar bi khilaf al-mi'ah. Tidak ada yang semisal dengannya dalam masalah jumlah bilangan-bilangan dikir. Paham barakallahu. Baik. Di khilaf al-mi'ah, berbeda dengan angka 100. Baik. Fa inna laha nadair. Karena ada contohnya, kalau angka 10 angka 100 wal asyru laha nadair naiba. Jumlah 10 kali berzikir juga ada contohnya sebagaimana sunan min hadits Abi Dzar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala fi dubri salatil fajri wa huwa salin rijlaihi qabla an yatakallam. Dalam sahih barakallahu fikum, dalam sunan barakallahu fikum, hadits Abi Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala fi dubri salatil fajri, barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini di selesainya dia melakukan salat fajar, wa huwa salin rijlaihi qabla an yatakallam, ketika dia menyatukan kakinya sebelum dia bicara. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baik. Yuhi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat. 10 kali. Dari yang lain maghrib juga. Maghrib dengan apa? Maghrib dengan subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yuhi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kutiba lahu asyru hasanat, dituliskan untuknya 10 kebaikan dan dihapuskan dari dia 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan ditinggikan dia 10 derajat. Wa kana ya'ummuhu dhalika, wa kana ya'ummuhu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min syaitan. Dan pada hari itu dia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Hirzin min kulli makruhin, dia terlindung dari semua perkara yang dia tidak senangi. Wahurisa minasyaitan, dan dia dijaga dari syaitan. Walam yambigin lidzambin ayudrikahu fi dzalika al-yawm illa syirk. Di situ walam yam apa? Walam apa? Walam yambigi wala yambagi sayyid ahsan walam yambagi lidzambin ayudrikahu bi dzalika al-yawm illa asyrik billah sayyid walam yambagi lidzambin ayudrikahu fi dzalika al-yawm, dan tidak ada dosa barakallahu fikum yang bisa menemui dia atau dilakukan kecuali barakallahu fikum diampuni oleh Subhanahu wa taala kecuali syirik. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Barakallahu fikum. Dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa huwa sa'in rijlaihi. Baik, kita tengok syarahnya para ulama, ada untuk lihat. Baik, kita cari nanti maknanya ini wa huwa sa'in. Apa maknanya sa'in? Baik. Tetap dalam posisi itu atau yang lainnya, maknanya wallahu a'lam. Mana juga belum pernah lewat. Barakallahu fikum. Kalau ada yang antum ketahui barakallahu fikum, sampaikan. Membagi faedah. Baik. Dan demikianlah kita semuanya para penuntut ilmu. Sebagaimana Syekh Mubil rahimahullah taala, beliau menerima saran-saran atau apa yang dibaca oleh muridnya yang beliau tidak baca. Barakallahu fikum. Beliau menerima kalau memang itu ada nasnya atau ada ucapan dari kalangan para ulama yang belum terbaca oleh beliau. Baik, beliau menerima. Baik. Dan mensyukuri. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Karena walaupun bagaimana tingginya ilmu seseorang, akan ada saja tetap yang luput dari dia. Ma hawal ilma ahadun la walau ma rasahu alfasalah. Tidak akan ada seorang pun yang menguasai seluruh cabang-cabang ilmu, walaupun dia mempelajarinya selama 1000 tahun. Lah kita cuma berapa? Baru lagi. Berapa tahun kita belajar? Kata para imam kita, umur-umur mereka cuma ya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun lah. Jadi sudah lama. Saya insyaAllah cari ulang barakallahu fikum tentang mana sanin rijlaihi. Apakah sebelum bergerak berbalik ke makmum atau setelahnya wallahu a'lam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ummi Salamah annahu sallallahu alaihi wasallam 'allama ibnatahu Fatimah lamma ja'at tas'alhu al-khadima fa amaraha an tusabbiha Allah 'inda an-nawmi 33. Baik. Ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa tasbih, takbir dan tahmid setelah kita melakukan salat itu jumlahnya berapa? 33. Bukan 11. Baik. Karena contoh-contoh di dalam doa-doa yang lain yang ada jumlah bilangannya, ya ini. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang berapa? 33. Contoh 33 ini ada dalam hadis Fatimah. Ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hadim, minta pembantu, minta budak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara an tusabbihallaha inda an-nawmi 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada Fatimah budak, tapi beliau memberikan reset. Ini lebih ampuh. Barakallahu fiik. Orang bisa lebih kuat dengan rutin membaca ini sebelum tidur. Barakallahu fiik. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Amirul Mukminin, 33 kali bertasbih, bertakbir, bertahmid menjelang tidur atau sebelum tidur, apakah setiap malam engkau membacanya? Iya, setiap malam. Walaupun Lailatul Siddiqin, walaupun malam engkau melakukan perang, tetap aku baca. Iya, tetap aku baca. Subhanallah. Nah, kita terkadang lupa, terkadang lalai, terkadang semangat sekali. Sunya kalarit sumat pasono. Baik. Barakallahu fikum. Ini dibaca. Barakallahu fikum. Insyaallah bangun dalam kondisi segar, kuat. Baik. Tinggal kita praktek saja. Praktek. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah, khairul laka min hadin. Itu lebih bagus bagi engkau ketimbang pembantu. Anda sehat, Anda kuat, itu lebih bagus. Baik. Ketimbang pembantu. Rasulullah SAW hanya memerintahkan Fatimah untuk bertasbih menjelang tidurnya 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Wa idza shallatis subh. وَإِذَا صَلَّتِ الصُّبْحَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 10 مرات وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 10 مرات. Dan diperintahkan untuk mengatakan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 10 kali. Barakallahu fikum. Di maghrib, selesai salat maghrib, dan 10 kali setelah salat subuh. Barakallahu fikum. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, qad ra'a 20 marrat wa ba'da salat al-maghrib. Barakallahu fikum. 10 kali. Ini contoh-contoh tentang jumlah bilangan-bilangan. Barakallahu fikum. Tapi tidak ada yang serupa dengan 11. Faham insyaAllah. Ini mau didalili oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala untuk menyatakan bahwa tasbih 11, bertakbir 11, bertahmid 11 itu pemahaman rawi. Barakallahu fikum. Bukan itu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau perintahkan apa? Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Wa fi sahih Ibn Hibban Nabi Ayyub Al-Ansari rahimahullah yarfa'uhu. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala yarfa'uhu man qala idza asbaha. Siapa yang mengatakan ketika dia berada di subuh hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat kutiba lahu bihinna 10 hasanat. Di pagi hari. 10 kali dia baca, maka barakallahu fikum diberi 10 kali kebaikan. Tulis untuknya 10 kebaikan. Wa muhya anhu bihinna 10 sayyiat. Dan diharus daripadanya 10 kesalahan. Wa ribalahu bihinna 10 darajat. Diangkat derajatnya 10 kali derajat. Wa kunna lahu an inda itaqati arba'i riqabin. Wa kunna lahu adla itaqati arba'i riqabin. Dan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali itu sama pahalanya dengan membebaskan budak 4 orang. Wa kunna lahu hatiba hirsan min asyaitan hatta yumsi. Wa kunna lahu harasan. Dan 10 kali diucapkan ini sebagai penjaga untuknya dari syaitan sampai dia berada di sore hari. Wa man qalahunna idza shalla al-maghriba dubura salatin mithlu dzalika hatta yusbih. Siapa yang mengucapkan ini 10 kali juga ketika salat maghrib, maka juga pahala yang sama untuknya sampai pagi hari. Masya Allah. Jadi berlanjut terus Hanya kita mengatakan 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali di waktu maghrib dan di waktu subuh. Keutamaan luar biasa. Baik. Wa taqaddama qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istiftah Allahu akbar ashran walhamdulillah ashran wa subhanallah ashran wa la ilaha illallah ashran wa yastaghfirullah ashran wa yaqul Allahumma ighfir li wahdini warzuqni ashran wa yata'awwadhu min dhiqil maqami yawm al-qiyamati ashran fal ashru bil adkari wa da'awati kathira وأما الإحدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم. طيب. Sudah kita lewati. طيب. Doa istiftah. Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Wa istaghfiru 10 kali. Istighfar 10 kali. Dan mengatakan Allahumma ighfirli wahdini warzuqni 10 kali. Wa yata'awwadhu min dhikri maqami yawm al-qiyamati ashran juga ini diucapkan. Saya minta perlindungan dari sempitnya maqam di hari kiamat 10 kali. Fala ashru bil adhkari wa da'awati katsir. Maka bilangan dan jumlah 10 dalam zikir-zikir dan doa-doa itu sangat banyak. Paham? 10 kali 100 kali, 33 kali, banyak. Wa amal ihda asyara falam yaji. Adapun bilangan 11 tidak ada. Barakallahu fikum. Sedikit pun penyebutannya kecuali dari hadis Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh rawi-rawi. Wallahu alam. Baik. Sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala pengen mendalili bahwa jumlah bilangan 11 ini tidak ada yang menyamainya. Barakallahu fikum. Artinya bukan itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan 11 tasbih, 11 tahmid dan 11 takbir, tapi semuanya masing-masing 33. Wa dzakara Abu Hatim fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda insirafihi min as-salah, Allahumma afli li. Sudah selesai, barakallahu fikum. Jadi yang dimaksud ini cuma contoh-contoh saja. Contoh-contoh bahwa jumlah-jumlah bilangan-bilangan zikir dan doa itu ya kebanyakannya 10, 33, 100. Paham berlebihan. Tidak ada yang jumlah berapa? 11. Wa qad dzakara Abu Hatim fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu inna insirafi min salati Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu ismat amri wa asli li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika wa a'udhu bi 'afwika min niqmatika wa a'udhu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfudhu al-jaddi minkal jaddu. Termasuk yang diucapkan oleh beliau selesai beliau salam dari salat, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Alladhi ja'altahu ismata amri, yang kau menjadikan agamaku itu sebagai penjagaan urusanku. Wasili dunia yang lati jal tapi hamaashi. Ya Allah perbaikilah urusan duniaku yang kau jadikan padanya kehidupanku. Assalamualaikum. Kata urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masa bodoh. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan sebab dengan musabab. Tapi Anda bercocok tanam. Ya tanam baik-baik, barakallahu fikum, dijaga, dipupuk, dibersihkan, disemprot kalau ada hama. Jangan cuma tanam, kemarin katakan Allah Karim. Setelah kita berdoa terus, ya Allah tumbuhkan tanaman saya, suburkan dia. Barakallahu fikum. Allah mampu untuk itu, tapi Anda diperintahkan untuk menjalankan asbab. Paham barakallahu fikum. Anda diperintahkan untuk menjalankan asbab. Dan Allah barakallahu fikum mengaitkan sebab dengan musabab. Baik. Boleh jadi Anda barakallahu fikum melakukan ini, melakukan bercocok tanam sesuai dengan prosedur. Baik. Allah tidak menghendaki Anda mendapatkan keuntungan dari situ. atau dengan suatu lain dan lain hal yang Anda tidak mendapatkan hasil sama sekali. Paham? Baik, ketika Anda curahkan semua modal untuk cocok tanam. Baik. Anda sudah panen, oh dapat duit. Ternyata duitnya terceker. Padahal sudah untungnya situ, modalnya situ. Kadal. Setelah itu Anda diberi hadiah lebih banyak dari itu. Baik. Mungkin terjadi barakallahu alaikum. Tapi kita diberi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan asbab. Silakan. Baik. Anda diperintah untuk menjalankan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita juga diperbaiki, karena itulah kehidupan kita. Kita tinggal di dunia. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Baik. Allahumma inni a'udzu bi ridhaaka min sakhatika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada keridhaan-Mu dari murkamu. Wa a'udzu bi 'afwika min niqmatika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada ampunan-Mu daripada azab-Mu. Wa a'udzu bika minka. Aku minta perlindungan kepada Engkau, dari Engkau. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ata, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Wala yang fa'ud dari jadi minkal jatuh. Tidak ada manfaatnya kekayaan. Baik. Ini dari orang yang memiliki kekayaan, minkal jatuh, dari Engkau lah kekayaan itu, ya Allah. وذكر الحاكم في مستدرك عن أيوب عن أبي أيوب أنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. Kata barakallahu fikum Abu Ayyub Al-Ansari, aku tidaklah melakukan salat di belakang Nabi kalian kecuali aku mendengar beliau membaca doa ini beliau ketika beliau barakallahu fikum yang sarif min salatihi, ketika beliau usai melakukan salat. Allahumma gfirli khatayaya wa dhunubi kullaha. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan dosaku semuanya. Allahumma an'amni, ya Allah berikanlah nikmat kepadaku. Wahyini, hidupkanlah aku. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini li salil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk aku untuk amalan yang saleh dan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Innahu la yahdi li saliha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki kepada baiknya ibadah, amalan dan baiknya akhlak kecuali Engkau. Wala yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa membandingkan aku dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Iya. Iya. Terserah dibaca. Doa-doa ini barakallahu fikum. Tapi tidak ada dengan apa? Barakallahu fikum, dengan komando. Jadi waktu dipimpin oleh imam, kemudian semuanya mengaminkan. Lah, semuanya membaca doa masing-masing. Semuanya berzikir masing-masing. Barakallahu fikum. Karena kita memiliki kebutuhan masing-masing. Jadi ini yang kita lakukan, barakallahu fikum. Sebaik mungkin masing-masing melakukan. Agarlah. Wadakar Ibn Hibban, kita satu lagi. Wadakar Ibn Hibban di sahihi Al-Harith Ibn Muslim At-Tamimi, qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallaita subha faqul qabla an tatakallam. Kalau engkau telah melakukan salat subuh, maka katakanlah sebelum engkau berkata-kata yang lain, Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin. Baik. Jangan baca Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, bukan. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, itu 7 kali. Jangan berdoa ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka 7 kali. Di ini yang dibuka oleh Allahumma ajirni minan nar diucap 7 kali maksudnya. Fa innaka in mitta min yawmika kataballahu laka jiwaran minan nar. Barakallahu alaikum. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau engkau mati di siang itu, barakallahu, di hari itu, maka ada jaminan dari Allah SWT untuk engkau dijauhkan dari api neraka. Wa idza shallaita al-maghrib aqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Demikian juga usai engkau melakukan salat maghrib, katakan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Karena kalau engkau mengatakan ini 7 kali dan mati engkau di malam harinya, maka Allah SWT menetapkan untuk engkau apa? Baik. Baik, perlindungan dari api neraka, tapi hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Lemahkan Imam Al-Bani rahimallahu taala dalam Daiful Jami' dan silsilah dhaifah. Baik, kita amalkan barakallahu fikum yang sahih. Barakallahu fikum. Saya kita aja pun ambil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.